بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di udara membahas kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab al-muraqabah. Alhamdulillah kita selesai pembahasan tentang hadis yang panjang, hadis Jibril alaihi salam yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan juga bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Walhamdulillah, di sana juga terdapat dalil yang berkait dengan masalah muraqabah, yaitu darajat ihsan. Ketika Nabi menjawab pertanyaan Jibril tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini darajah muraqabah, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadis dari dua sahabat yang mulia, Abu Dzar yang namanya Jundub ibn Junadah dan Abu Abdurrahman kunyahnya yang namanya Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau pernah berkata, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rahu Tirmidhi waqala hadithun hasanun sahih. Hadith dari Abi Dzar dari dan Mu'ad ibn Jabal menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, ittaqillah haithuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'ah, dan ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan berakhlaklah pada manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini berisi tiga pesan, tiga nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, untuk tetap menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Yang kedua, hendaklah mengikuti kejelekan dengan kebaikan agar menghapus kejelekan tersebut. Dan yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Tirmidzi rahimahullah dan berkata, hadis hasanun sahih. Hadis hasanun sahih. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad juz kelima. Juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Imam Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih ala syarti syaikhain walam yukhrijahu. Hadis ini sahih menurut syarat dua syaikh, Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim belum mengeluarkannya atau tidak mengeluarkan dalam kitab mereka. Dan tentunya karena kita kenal bagaimana Imam Hakim rahimahullah, walaupun beliau ahli dalam bidang hadis, tapi masalah pemeriksaan masih kita perlu dukungan dari yang memeriksa berikutnya, yaitu Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala Adz-Dzahabi benar atau semakna dengan itu apa yang dikatakan oleh Imam Hakim, artinya wafaqahu adh-dhahabi, sahahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-dhahabi, disahihkan oleh Imam Hakim dan didukung, dibenarkan oleh adh-dhahabi rahimahullahu taala. Kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Disinilah kaitannya dengan muraqabah. Karena orang yang tidak memiliki sifat muraqabah atau tidak merasa diawasi oleh Allah, maka mereka amal ibadahnya hanya tergantung manusia. Manusia melihatnya dia akan semangat. Kalau manusia tidak melihat dia akan malas. Sebagaimana para munafikin, apakah munafikin yang murni ataupun orang-orang muslim yang memiliki sifat nifaq, mereka di hadapan manusia membaguskan ibadahnya, memperbaiki amalannya seakan-akan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di kesendiriannya sallallahu alaihi wasallam al-afiyah, dia sama sekali tidak khawatir dilihat oleh Allah, tidak malu dilihat oleh Allah berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bertakwalah kepada Allah ketika engkau di rumahmu, bertakwalah kepada Allah ketika engkau di kamarmu, bertakwalah kepada Allah ketika engkau dalam safar, bertakwalah kepada Allah ketika engkau di tengah-tengah orang awam, bertakwalah kepada Allah ketika engkau di pasar, bertakwalah kepada Allah ketika dimanapun engkau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengawasi semua segala sesuatu yang ada di alam ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, disinilah letak sifat al-muraqabah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu wasiat pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Dan makna takwa tentunya ma'ruf, sudah kita kenal bersama, yaitu engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azab Allah. An ta'budallah ala ma amara Allah wa tarju thawab Allah wa takhaf takhsha iqab Allah. Engkau beribadah kepada Allah dengan sesuai cara yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana mencocoki cara yang diajarkan oleh Allah? Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara-cara ibadah. Beribadahlah pada Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya, kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya alaihi salatu wassalam bahwasanya padanya ada uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka beribadahlah kepada Allah dengan cara yang Allah ridhai, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah, dengan mengharap pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan karena ujub, ingin dipuji, ingin disanjung, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari makhluk, tetapi tarju thawab Allah, benar-benar berharap pahala dari Allah. Dan karena takut adab Allah, takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan. Pernah ditanya seorang sahabat apa itu takwa, beliau berkata, bagaimana kalau engkau berjalan di tempat yang penuh onak dan duri? Orang itu berkata, aku akan berhati-hati agar tidak tertusuk duri. Maka dia menjawab, itulah takwa. Engkau berjalan di muka bumi ini, engkau hidup di muka bumi dengan berhati-hati, jangan sampai engkau terkena dosa, jangan sampai engkau terkena adab Allah, jangan sampai engkau melanggar syariat Allah. Itu ketakwaan. Ada unsur rasa takut, ada unsur ketakutan di dalamnya, jangan sampai terjerumus dalam kejelekan, dosa, kehati-hatian. Memang kalimat takwa diambil dari kata wiqayah. Wiqayah adalah perlindungan dari adab. Makna wiqayah perlindungan, sedangkan makna takwa adalah berupaya agar selamat dari adab Allah, berusaha untuk melindungi diri dengan ketaatan pada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan berhati-hati jangan sampai melanggar perintah-perintah Allah, ila akhirih. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, di sini sangat terlihat jelas bahwasanya manusia memang tempat salah dan dosa. Mesti saja manusia akan tergelincir, akan memiliki kekurangan-kekurangan, aib-aib secara pribadi. Maka jangan lupa, kalau engkau terjerumus, cepat-cepat beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah taala. Jangan berlama-lama engkau terjerumus di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ajal kita datang dalam keadaan kita bermaksiat, na'udzubillah, itu su'ul khatimah. Itu adalah akhir yang jelek. Assalamu alafiyah. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Kebaikan tersebut umum sifatnya, semua kebaikan-kebaikan, termasuk di dalam kebaikan tersebut adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kebaikan yang dimaksud adalah taubat. Atbi'is sayyi'atal hasanah, kejelekan diikuti dengan kebaikan. Kita berusaha untuk jangan sampai terjerumus, ini ketakwaan. Berusaha jangan sampai terperosok pada dosa. Berusaha jangan sampai terperosok pada perkara-perkara yang jelek. Tetapi ketika qadarullah terjerumus, maka segeralah ikuti dengan kebaikan. Apa itu? Yang pertama, kebaikan yang kita ikuti setelah dosa adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hamba yang selalu bertaubat, dan Allah cinta kepada hamba-hamba yang selalu membersihkan dirinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, seorang yang suka membersihkan dirinya zahiran wa batinan, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yuhibbu, Allah cinta kepada tawabin, dan Allah cinta kepada al-mutatahhirin. Berarti orang yang membersihkan diri secara hissan wa ma'nawiyan, secara hissi dan ma'nawi, dia membersihkan dirinya dengan makna badannya, dan membersihkan dirinya dengan makna rohaninya. Membersihkan badannya dengan wudu, dengan toharah, dengan mandi, dan lain-lainnya. Membersihkan rohaninya dengan membersihkan dari dosa-dosa. Bagaimana membersihkan dari dosa-dosa? Berhati-hati dari yang belum terjadi, dan membersihkan dengan taubat apa yang sudah kadung terjadi. Beristighfar, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Aku beristighfar, aku minta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepadanya. Tentunya dengan syurut taubat yang pernah diajarkan, yang pernah disampaikan, yaitu setelah istighfar berazam untuk tidak mengulanginya, menyesali perbuatannya, ila akhirnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi katakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu barakallahu fikum, timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak pada saudaranya, akhlak pada orang tuanya, akhlak pada tamunya, akhlak pada gurunya, akhlak pada semua pihak. Akhlak yang baik adalah pergaulan dengan manusia dengan baik. Wa khaliqin nas, pergaulilah manusia, akhlak pada tetangganya, akhlak pada sekian kaum muslimin yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dengan akhlak yang baik. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi juga pernah mengkhabarkan bahwasanya aqrabahum minhu manzilatan yaumil qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Orang yang pernah dekat dengan beliau atau yang paling dekat dengan Rasulullah SAW nanti yaumil qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak yang baik, akhlak yang mulia, makarimul akhlak adalah sesuatu yang sangat penting menjadi ciri khas seorang mukmin ahli sunnah, seorang yang benar-benar mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan berbaik akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Akhlak. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, itu semua akhlak. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Itu akhlak. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu juga akhlak. Ikhwani fiddina a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti akhlak yang luhur, akhlak yang baik itu adalah ciri seorang mukmin yang kata Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang terbaik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wassalatu taufik wal afiyah. Semoga kita mendapatkan taufik untuk menjadi seorang yang mukmin taqi, mukmin yang beriman, yang du akhlakin karimah, yang memiliki akhlak yang luhur. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.